السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Masih melanjutkan pembahasan tentang bab ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا، يعني باب hadis-hadis atau dalil-dalil yang berbicara tentang penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, apa saja ancamannya dan bahwasanya hal tersebut merupakan perbuatan syirik kepada Allah. Kemarin kita sampai kepada qul inna salati wa nusuki, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman qul inna salati wa nusuki. Inna itu berfungsi untuk mentakkid, menegaskan. Dan kata-kata inna ketika digabungkan dengan jumlah khabariyah, jumlah itu artinya kalimat khabariyah yang mengandung mubtada dan khabar, tidak mengandung fi'il dan fa'il atau maf'ul bih. Dalam bahasa Arab kalimat itu ada yang berisi kata kerja, subjek, predikat, ya. Ada yang berisi keterangan-keterangan saja. Salati wa nusuki wa mahyaya lillah. Ya. Tidak ada kata kerjanya kan di sini? Salati wa nusuki wa mahyaya lillah Rabbil Alamin. Tidak ada kata kerja kan? Tidak ada fiilnya kan? Tidak ada predikatnya. Salatku, penyembelihanku atau ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada kata kerja di sini. Nah, ketika kata-kata inna itu digabungkan kepada kalimat yang sifatnya ada mubtada dan khobar, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia DMMD itu, ya. Apa yang dikandung atau berkonsekuensi apa? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh, yufid anna man khutiba bidzalika munkirun li hadzal amr au munazzalun manzilatal munkiri lahu. Menunjukkan bahwa pihak yang dituju dengan kalimat ini adalah pihak yang mengingkari hal tersebut. Mereka dianggap sebagai pihak yang mengingkari, tidak sesuai dengan konteks kalimat ini. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Qul, sampaikan begitu wahai Muhammad, sampaikan. Berarti mereka yang menjadi objek penyampaian ini tidak menjadikan sholat, ibadah, hidup dan mati mereka hanya untuk Allah. Maka dari situ ayat ini menjadi dalil tentang konsekuensi hukum bagi orang yang tidak menjadikan nusuknya. Nanti ada akan ada keterangan apa yang dimaksud dengan nusuk itu. Orang yang tidak menunjukkan nusuknya kepada Allah, ini berkonsekuensi sebagai orang-orang musyrik, ya. Wa nusuk fi qawlihi qul inna salati wa nusuki huwa dzabhu aw an-nahr. Penyembelihan ada dua macam yang dikenal dalam istilah syariat. Ada penyembelihan dengan cara memotong bagian tertentu pada leher hewan, dan ini berlaku untuk kambing dan sapi. Ada yang berlaku untuk khusus untuk onta karena tinggi lehernya tidak dipotong pada apa namanya ujung leher yang berdekatan dengan rahang, tapi dipotong di pangkalnya. Dan itu pun yang dipotong hanya urat nadinya, ya. Itu namanya nahr. Jadi inna sholati wa nusuki. Nusuk di sini meliputi dzabh dan nahr. Adzabu awin nahr ya'ni at-taqarrub bid-dam wa at-taqarrub bid-dam lillahi jalla wa ala ibadatun 'azimah. Jadi maksudnya semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengalirkan darah hewan itu termasuk ibadah yang agung. وقد دلت هذه الآية وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله. Dalam ibadah penyembelihan ini, hati orang yang menyembelih itu menggantungkan harapan kepada Allah agar membelinya pahala. Karena yang disembelih ini hewan yang berharga, hewan yang memiliki nilai di matanya. Wa fiha husnudzanni billah. Dalam penyembelihan tersebut terkandung husnudzan kepada Allah. Wa fiha at-takhallus minasyuh. Sekaligus berlepas diri dari sifat kikir, sifat pelit. Warragb fi ma indallah. Dan keinginan untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah. Bi izhaqi nafsin azizatin inda ahliha. Dengan membunuh seekor hewan yang sangat berharga di mata pemiliknya. Walihada kana an-nahr wa adh-dhabhu ibadatan min al-ibadat al-'azimah allati yuhibbuha Allah. Sehingga dengan demikian penyembelihan itu tergolong salah satu ibadah besar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa penyembelihan dan salat termasuk jenis-jenis ibadah. Wa nusuki dalla qawluhu wa nusuki ala anna an-nusuka ibadatun min al-ibadah wa annahu mustahaqqun lillah. Wal lam huna fi qawlihi lillahi lillah, lamnya di sini muta'alliqatun bi mahdhuf khabar inna fi qawlihi inna salati wa nusuki wa hiya tufidul istihqaq. Ini pembahasan tentang masalah bahasa, ya, lughawi, ya. Intinya adalah lamnya di sini artinya milik, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. واللام في قوله تعالى ومحياي ومماتي لله maksudnya kematian dan kehidupan di sini adalah maksudnya al-ihya wal-imatah, yang mematikan dan yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang berkuasa untuk menghidupkan dan untuk mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang lain tentang bab ini. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Li rabbikanya itu disebutkan sebelum perintahnya, seperti iyyaka na'budu. Ya, disebutkan objeknya dulu baru predikatnya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada makna apa-apa, ya. Tapi dalam bahasa Arab ini mengandung makna pengkhususan. Ya, fasalli li rabbika wanhar, ay wanhar li rabbik. wanhar lirabbik, seperti iyyaka na'budu ay na'budu iyyaka. Nah, iyyakanya ini disebutkan lebih dahulu karena dia mengandung pesan bahwa hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Naharku juga hanya untuk Allah. Baik. Qala rahimahullah wa an Aliin radhiyallahu anhu annahu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi mengabarkan kepadanya tentang empat hal. Yang pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Bahwasanya Allah mengutuk, melaknat siapapun yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka apa? Taqarrub. Kemudian la'anallah man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian la'anallah man awa muhditsan. Semoga Allah melaknat orang yang membeli perlindungan kepada pelaku hadas bid'ah. La'anallah man ghayyara manaral ard. Dan semoga Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda di bumi, maksudnya batas-batas tanah milik orang lain dirubah-rubah sehingga terjadi pencaplokan terhadap harta orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang menjadi poin dalam hadis ini adalah la'anallah man dzabaha li ghairillah. Ini yang berkaitan dengan bab wa hadza wa'idun yadullu ala anna dzabih li ghairillah mal'un. Ini ancaman yang artinya orang yang menyembelih untuk mendekatkan dirinya kepada selain Allah itu terkutuk, terlaknat. Wal'an wattardu wal'ib'ad min rahmatillah. Artinya dia diusir, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kalau yang melaknat itu Allah, berarti orang yang dilaknat ini betul-betul dijauhkan dari rahmatnya Allah saja. Ya, rahmatnya Allah saja. Dari rahmatnya Allah yang bersifat khusus. Di rahmat Allah itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Sifat yang bersifat umum ini mengenai seluruh umat manusia. Ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina rahmah. Allah tuh punya 100, inna lillahi mi'ata rahmah. Ada 100 rahmat yang Allah miliki dan yang diturunkan ke bumi itu hanya 1/100-nya, 1%-nya. Dari 1% rahmat Allah ini semua makhluk hidup berkasih sayang, termasuk kuda betina, induk kuda itu kalau sedang bersama anaknya dia akan berhati-hati mengangkat kakinya agar anaknya tidak terinjak. Nah, ini rahmat yang sifatnya umum. Manusia dapat, hewan dapat, muslim, kafir dapat. Nah, bukan ini yang dimaksud dengan hadis semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk bertakarrub kepada selain Allah. Tapi rahmat yang sifatnya khusus, ya ini yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja, rahmat yang akan dirasakan di akhirat nanti. Ya, kalau di dunia semua orang dapat, tapi kalau di akhirat hanya orang-orang yang beriman. Bil mu'minina raufun, enggak itu tentang Rasulullah kalau itu. Intinya ada Rahman dan ada sifat Rahim. Rahman ini umum, kalau Rahim itu khusus. Yang dimaksud di sini bahwasanya mereka yang menyembelih untuk selain Allah itu terjauhkan dari rahmat Allah yang sifatnya khusus. Wa amma rahmatuhul 'amma fa yatashmilul muslima wal kafir wa jami'a asnafil khalq. Baik. Ketika sebuah perbuatan dosa itu dikait-kaitkan dengan laknat, ini menunjukkan bahwasannya dia dosa ke dosa besar. Ya, bagus, antum berarti masih konsentrasi. Dosa besar ya. termasuk salah satu definisi dosa besar itu adalah ketika dia dikaitkan dengan laknat. Demikian juga ketika dia dikaitkan dengan laisa minna, bukan termasuk golonganku. Ya, itu termasuk indikator dosa besar. Intinya, kalau kita mau bikin kaidah yang sifatnya singkat, dosa besar adalah semua dosa yang diberi peringatan keras dengan bentuk apapun peringatannya. Ya, pokoknya dosa yang diberi peringatan keras, seperti laknat, bukan dari golonganku, atau pelakunya terancam dengan siksa yang pedih, itu kan bentuk-bentuk peringatan keras. Maka ini indikator bahwasanya itu adalah dosa besar. Nah, ketika dia termasuk dosa besar, apakah dia berarti tidak termasuk syirik? Hah? Tidak. Ya, karena syirik itu adalah bagian dari dosa besar. Ya. Taib. الحديث الآخر وجه الدلالة منه أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار. Adapun hadis tentang orang yang mengorbankan hanya seekor lalat, ya, yang mungkin dianggap remeh, sampai gara-gara itu dia masuk nar, ini menunjukkan bahwa sebelum dia mengorbankan lalat tadi, dia itu adalah seorang muslim. Dan gara-gara dia menyebabkan, dan gara-gara dia melakukan perbuatan tersebut, dia terjerumus dalam syirik akbar sehingga dia masuk ke dalam nar. Ini menurut keterangan atau menurut syarahnya Syekh Shalih Al-Syeikh. وذلك أن ظاهر المعنى يدل أن من فعله كان مسلما وأنه دخل النار بسبب ما فعل. Karena kalau sebelum dia mengorbankan lalat dia sudah musyrik, ya enggak ada manfaatnya. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis dia berkorban dia masuk neraka, manfaatnya apa dia dari awal musyrik? Gitu loh. Jadi disebutkannya hadis ini itu mengandung pesan bahwa sebelumnya dia itu muslim. Gara-gara dia berbuat tersebut, berbuat yang dianggap remeh, tapi tidak remeh sebetulnya, dia menjadi terjerumus dalam syirik akbar yang menyebabkannya masuk nar. Dari sisi yang lain, hadis ini juga menunjukkan bahwa kalau sesuatu hewan yang sangat remeh yang bahkan tidak ada harganya saja, ketika dia diperlakukan dengan perlakuan yang memiliki nilai ibadah, perhatikan ya, perlakuannya memiliki nilai ibadah walaupun yang diperlakukan tidak ada nilainya. Ini perlu dicermati. Lalat, apa harganya lalat? Tidak ada nilainya. Tapi dia diperlakukan dengan perlakuan yang bernilai ibadah. Itu menjadikan pelakunya masuk nar. Apalagi kalau yang diperlakukan ini memang bernilai lebih berat lagi dosanya. Ketika yang dikorbankan itu ada harganya, ayam atau yang lebih lagi di atas itu, walaupun telur, telur masih lebih berharga daripada lalat toh. Ya. Lebih besar lagi dosanya. Jika kana taqribu hadha alladhi la qimata lahu wa huwa adh-dhubab sababan fi dukhulin nar fa innahu yadullu ala man anna man qarraba ma huwa ablagh wa a'dhamu manfa'atan 'inda ahlihi wa aghla annahu sababun a'dham li dukhulin nar. Jadi makin berharga sesuatu yang dikorbankan untuk taqarrub kepada selain Allah, makin besar dosanya. Ya. Wa qauluhum huna qarrib, kata orang-orang yang menghalangi seseorang yang akan melewati desa mereka itu, qarrib, kurbankan sesuatu. Maksudnya idzbah taqarruban, ya sembelihlah sesuatu dalam rangka taqarrub. Wal mulahadhu huna fi hadzal hadits annahu lam yadul ala annahum akrahuhu ala hadzal fi'l. Dan zahir hadisnya mengarah bahwa, atau tidak menunjukkan, tidak mengindikasikan bahwa mereka itu memaksa orang ini untuk melakukan takarrub dengan menyembelih sesuatu. Kenapa? La yajuzuhu ahad. Artinya adalah la ya'dhanuna li ahadin an yamurra aw bi mujawazatihi an dzalika at-tariq hatta yuqarrib. Maksudnya mereka tidak mengizinkan seseorang untuk melewati jalan itu. Bukan mereka memaksa orang untuk menyembelih untuk selain Allah, ya. Ini bukan paksaan. Karena bisa saja dia tidak lewat di situ. Dia enggak lewat. Dia mungkin lewat jalan yang lain selain yang ada di hadapannya. Fa hadha yadullu ala anna al-ikrah bil fi'l lam yahsul min ula'ik fala yadkhul hadha fi qawlihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sehingga hadis ini tidak kontradiksi dengan firman Allah yang memberikan dispensasi kepada orang-orang yang dipaksa, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau kondisinya terpaksa, terpaksa itu juga ada dhawabitnya, ada kriterianya. Terpaksa itu ada ancaman, dan ancaman itu dilakukan oleh pihak yang memang berpotensi, ada kemungkinan besar dia bisa melaksanakan ancamannya. Dan ancamannya cukup merugikan. Entah itu merugikan fisik, disakiti secara fisik, disiksa, atau bahkan mungkin dibunuh, atau sifatnya dirugikan secara materi dengan kerugian yang cukup berarti bagi dirinya. Jadi enggak sembarang ancaman, tidak sembarang kondisi dianggap keterpaksaan, tidak. Nah, terpaksa itu harus betul-betul ada kriterianya, al-ikrah. Sehingga kalau dia dalam kondisi terpaksa, kau kurban atau saya bunuh, bukan karena kalau mau sini harus kurban, kau lewat tempat lain, ini silahkan, ini bukan paksaan namanya. Berarti dia dengan sukarela dia memilih untuk taqarrub kepada selain Allah melalui penyembelihan walaupun hanya seekor lalat. Jadi tidak ada kontradiksi dengan ayat yang mengecualikan orang-orang yang terpaksa. Baik. Nah, kenapa kok disebutkan yang pertama yang tidak mau menyeberangi, apa yang tidak mau berkorban itu malah dipenggal kepalanya? Qawlu fadarabu unukahu laysa fihi iskal wala yaridu ala ma qulnahu. Ya, tidak bermasalah, tidak kontradiksi terhadap apa yang sudah kami jelaskan. Li'annahum rubbama qatalu alladhi lam yuqarrib syai'an li'annahu ahana sanamahum. Ya. Boleh jadi itu karena dia melecehkan berhala mereka dengan kata-katanya, saya tidak akan mengorbankan apapun kepada siapapun selain Allah. Nah, dari kata-kata ini ada sebagian ulama yang menganggap hadis ini muskil. Waduh, kalau hadis ini kita pahami secara zahir, berarti orang yang diancam akan dibunuh pun tidak boleh dia melakukan perbuatan yang zahirnya syirik, walaupun secara batin dia tidak musyrik. Berarti kayaknya kontradiksi sama ayat yang di illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sehingga ada di antara mereka yang mengatakan ini kan syariat orang-orang sebelum kita. Syariat orang-orang sebelum kita itu tidak memberikan dispensasi kepada umatnya untuk berbuat syirik. Jadi enggak boleh ada orang yang mengambil rukhsah. Walaupun juga alasan ini juga lahu wajh, ya ini bisa dipertimbangkan. Karena Nabi SAW juga pernah menceritakan kepada Khabbab ibn al-Arad, salah satu sahabatnya yang sempat disiksa oleh majikannya ketika masih di Mekah, kemudian datang kepada Nabi setelah mengalami siksaan yang luar biasa, minta supaya Nabi mendoakan kemenangan bagi umatnya, ya, dan supaya Allah membinasakan musuh-musuhnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung duduk, ya, sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian menceritakan bagaimana pengalaman pahit umat-umat sebelum kita. Kalian tahu tidak bahwa sebelum kalian itu ada yang digergaji dari tengah-tengah kepalanya sampai terbelah jadi dua, dan ada yang disisir pakai sisir besi sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya. Tapi itu semua tidak memalingkan mereka dari dinullah. Ini menunjukkan bahwa dulu itu tidak ada pilihan, tidak ada dispensasi. Orang harus tetap tidak boleh secara lisan mengatakan kekufuran walaupun batinnya tetap beriman. Tapi ala kulli hal, kalau hadis ini dijadikan dalil dalam bab seperti ini, maka penafsirannya adalah bahwa dibunuhnya orang yang kedua yang tidak mau berkurban apapun kepada siapapun selain Allah itu bukan karena itu paksaan, tapi karena jawaban itu mengandung penghinaan terhadap berhala mereka sehingga mereka membunuhnya. Jadi jelas bahwa menyembelih untuk selain Allah itu termasuk dosa besar dan syirik yang ancamannya cukup berat. Kita baca masailnya dulu secara singkat. Fihi masail al-ula tafsir kul inna salati wa nusuki. Ini tentang ayat ini sudah kita bahas. Fasalli li rabbika wanhar juga sudah. Yang ketiga, al-bada'ah bila'nati man dhabaha li ghairillah. Dalam hadis disebutkan yang pertama kali adalah yang dosa paling besar. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Berarti emang ini paling berat. Rabi'ah la'nu man la'ana walidayh wa minhu an tal'ana walidayh rajul fayal'an walidayka. Laknat yang ditujukan kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya sendiri, atau orang yang menyebabkan kedua orang tuanya dilaknat. Jadi mungkin jarang ya orang sengaja melaknat kedua orang tuanya. Tapi dijelaskan dalam hadis, bagaimana ya Rasulullah, masa ada seseorang melaknat bapak dan ibunya sendiri? Yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummar rajul fayasubbu ummah. Maksudnya adalah ketika dia melaknat, mencaci maki orang tua bapaknya orang lain, maka orang itu membalas dengan mencaci maki bapaknya. Atau dia mencaci maki ibunya orang lain dan dibalas dengan mencaci maki ibunya. Ibunya si pencaci yang awal ini. Itu maksud dari orang yang mencaci maki atau melaknat orang tuanya sendiri. Jadi bisa kita simpulkan, orang yang menyebabkan sesuatu walaupun bukan pelaku utama itu dihukumi sebagaimana pelaku utama, walaupun dia hanya penyebab bukan pelaku utama. Dan ini banyak dalilnya ya, banyak. Bahkan ulama-ulama Malikiyah ketika membahas tentang jenis-jenis pembunuhan, mereka menyebutkan al-qatlu bitasabbub, pembunuhan dengan cara menyebabkan matinya orang lain walaupun tidak ada maksud untuk membunuh. Contoh, orang menggali lubang di jalan umum, ada orang lewat keprosok mati, itu al-qatl bitasabbub, ya, menyebabkan orang lain terbunuh. Di sini orang yang menyebabkan bapaknya terlaknat seperti kalau dia melaknat bapaknya sendiri. Al-khamis la'nu man awa muhditsan wa huwa ar-rajulu yuhditsu syai'an yajibu fihi haqqun lillah fayaltaji ila man yujiruhu min dzalik. Laknat bagi orang yang melindungi pelaku kriminal. Ya, ini maksudnya seseorang melakukan suatu dosa yang ada konsekuensi hukuman hadnya dari Allah, potong tangan, cambuk, ya, baik 100 atau 40 atau 80 kali, atau dipotong tangan dan kakinya bersilangan, dan semisal tergantung bentuk jarimahnya, bentuk kriminalnya apa. Pokoknya dia sudah divonis oleh mahkamah syariah layak mendapatkan hukuman had, hukuman yang sudah ditentukan kadarnya. Kemudian dia melarikan diri dan mencari suaka. Nah, orang yang memberinya suaka itu mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sadisah la'nu man ghayyara manar al-ard wa hiya al-marasim allati tufarriq baina haqqika wa haqqi jarik fatughayyiruha bitaqdim aw ta'khir. Yang berikutnya laknat yang ditujukan kepada orang yang merubah tanda-tanda batasan-batasan hak milik antara dia dengan saudaranya, tanah, ya, atau kebun atau yang semisalnya, dimajukan, dimundurkan, ini juga dilaknat. Sabi'ah al-farqu baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahli al-ma'asi 'ala sabilil umum. Ada perbedaan antara laknat yang ditujukan kepada orang tertentu, fulan, dengan laknat yang ditujukan kepada pelaku maksiat secara umum. Kita mengatakan orang yang berbuat begini itu mal'un. Delalah ada si misalnya siapa ya, si Jono umpamanya. Jono ini berbuat perbuatan itu, apakah Jono harus mal'un? Harus dilaknat? Tidak mesti. Tidak mesti. Karena ketika yang berbuat ini adalah person tertentu, maka untuk menjatuhkan vonis yang tadinya bersifat umum, yang dikaitkan terhadap suatu perbuatan, atau atau pelaku yang sifatnya umum, bukan personal, untuk menjatuhkan vonis yang tadinya bersifat umum kepada individu, itu perlu proses. Harus ada syurut yang terpenuhi dan harus ada harus dengan dipastikan bahwa semua penghalang jatuhnya vonis ini sudah tersingkirkan. Jadi itu bedanya di situ. Ketika kita mendengar orang yang menyembelih untuk takarrub kepada selain Allah itu syirik, lah itu tetangga saya namanya Pak Fulan, dia begitu, berarti dia musyrik. Tunggu dulu. Apakah dia betul-betul tidak tahu terhadap perbuatan ini? Kemudian dia tidak pernah tersentuh oleh dakwah sebelumnya? Ataukah sudah pernah, sudah diberitahu, tetap ngeyel? Ada yang menghalangi lagi enggak selain itu? Atau dia punya syubhat? Yang dia fahami bukan yang seperti ini, tapi yang beda. Dia merasa bukan yang dia lakukan ini yang dilarang, yang termasuk syirik, tapi yang lain. Nah, kalau masih ada syubhat atau ada kebodohan atau ada paksaan barangkali, ya, nah, berarti belum bisa dijatuhkan secara muayyan atau secara individu. Ya. التاسعه كونه دخل النار بسبب عفوا الثامنه هذه القصه العظيمه wahiya qissatu dzubab. Jadi ada kisah agung dalam hadis ini, yaitu kisah seekor lalat. Agung dari sisi pelajaran yang bisa kita petik, walaupun yang dibahas hanya seekor lalat, yakni bahwa yang menjadikan suatu perbuatan itu besar itu adalah diantaranya maksud dari si pelaku. Ya, maksud dari si pelaku. Ketika sesuatu itu masuk kategori ibadah, maka tidak ada ibadah itu yang bisa dipermainkan, yang bisa disalah alamatkan. Mau sesepele apapun, mau sesepele apapun, walaupun hanya dengan bersumpah dengan kata-kata yang hanya dua atau tiga patah kata, demi siapa? Ya, kalau bahasa kita kan demi sumpah itu. Ya, kalau bahasa Arab wa atau ta atau ba, ya, ada tiga huruf yang digunakan untuk bersumpah dalam bahasa Arab. Ya, ada huruf waw, wawul qasam atau baul qasam atau taul qasam. Billah wa wallah wa tallahi. Wallahi wa billahi wa tallahi. Ini huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia ya sesuai, disesuaikan dengan kata-katanya. Nah, ini walaupun dia hanya mengatakan begitu, tapi kalau maksudnya dia ini untuk sumpah, sumpah itu mengandung unsur ta'zim. Tidak boleh dengan menyebut selain Allah. Adapun Allah, Allah bebas bersumpah dengan apapun, dengan makhluk-makhluknya yang memiliki keagungan atau kemuliaan. Tapi kalau kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifatnya, ya, hanya itu yang boleh kita gunakan untuk sumpah. Kaunuhu atasiyah kaunuhu dakhala an-nar bisababi dzalika adz-dzubab alladzi lam yaqsudhu bal fi'luhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Bahwa orang yang pertama itu masuk nar gara-gara seekor lalat yang sebetulnya dia tidak bermaksud untuk mengorbankan lalat, tapi hanya ingin terlepas dari kejahatan mereka. Hanya saja karena perbuatan dia ini secara zahir adalah masuk dalam kategori ibadah. Ya, secara zahir lalat ditangkap disembelih itu adalah termasuk dalam kategori ibadah, maka tidak boleh diremehkan dengan cara seperti itu. Ah, ini kan cuman begini saja. Enggak. Tetap ada ancaman, ada konsekuensi hukumnya. Kemudian ma'rifatu qadri syirk fi qulubil mu'minin, kaifa sabara dzalika 'alal qatl wa lam yuwafiqhum 'ala talbatihim ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhahir. Ya. Ada pelajaran berharga di sini, bahwasanya perbuatan syirik itu sangat berat di mata seorang mukmin. Mukmin sejati itu berat, anti, moh untuk berbuat syirik. Ya, walaupun yang diminta itu hanya amal zahir saja. Mending dibunuh daripada dia harus tunduk melakukan ritual syirik, walaupun hanya secara zahir tidak secara batin. Jadi menunjukkan bahwa bagaimana seorang mukmin memandang perbuatan syirik. Tidak pernah dia meremehkan perbuatan syirik. Perbuatan yang paling menjijikkan di matanya. Perbuatan paling nista, paling jahat di muka bumi adalah syirku billah azza wa jalla. Al-hadith asyara anna alladhi dakhala an-nar muslimun li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhala an-nara fi dzubabin. Jadi orang yang masuk nar ini awalnya muslim. Kalau dia dari awal kafir, buat apa dibilang masuk neraka gara-gara lalat? Gara-gara berkorban seekor lalat. Jadi awalnya dia muslim. Tsaniyat asyrafihi syahidun lil hadits sahih al jannah aqrab ila ahadikum min syiraki na'lihi wan nar mithlu dzalik. Kisah ini menjadi penguat kebenaran hadis yang mengatakan jannah itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Dan neraka juga lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Hati-hati. Orang gampang masuk neraka dan gampang juga masuk jannah. Artinya gampang itu boleh jadi karena sesuatu yang dia tidak perkirakan akan sedahsyat itu akibatnya. Ya. Yang ke-13, ma'rifatu anna 'amal al-qalbi huwa al-maqsudul a'zham hatta 'inda 'abadatil awthan. Ini adalah ma'rifah, kita harus mengetahui bahwa perbuatan hati itu sebetulnya adalah tujuan utama. Ya. Jadi intinya yang dituntut oleh penduduk desa itu adalah kalian mengagungkan berhala ini. Pengagungan itu kan sebetulnya perbuatan batin. Ya, cuman caranya bagaimana? Ya dengan takarrub. Jadi yang dituju oleh mereka itu sebetulnya adanya unsur ta'zim itu. Makanya semua bentuk ta'zim itu harus diwaspadai kalau salah alamat. Hati-hati. Ada bentuk-bentuk ta'zim yang masih dalam batas kewajaran asalkan caranya masih bisa dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau sudah keluar, hati-hati. Karena ta'zim itu berkaitan erat dengan ibadah. Hatta inda abadatil awthan, meskipun oleh kaum paganis itu inti ibadah mereka adalah ta'zim, pengagungan terhadap berhala yang mereka ibadahi. Sudah isya ya? Tayyib, mungkin kita azan dulu, nanti setelah azan kita jawab pertanyaan. Allahu ta'ala alam. Ini ada dua pertanyaan yang mirip tentang cara bertobat dari dosa syirik. Ada yang menyebutkan dosanya yaitu menyembelih ayam, berkorban ya, berupa ayam atau sapi agar dengan maksud penyakit yang diderita oleh anaknya sembuh, atau perbuatan syirik secara umum. Cara bertobatnya bagaimana? Ya, kita penuhi syarat-syarat taubat. Yang pertama, penyesalan. Ini modal dasarnya bertobat adalah penyesalan. Dia merasa itu kesalahan, kekeliruan, dosa. Dan dia menyesalkan. Berangan-angan andai dia tidak pernah berbuat itu. Nah, adanya penyesalan ini indikator orang itu mau bertobat dan merasa bersalah. Perlu minta ampun kepada Allah. Dengan penyesalan ini dia istighfar. Dia minta agar Allah mengampuni dosanya dan melindunginya dari pengaruh buruk dosa tersebut. Itu namanya istighfar. Jadi kata-kata al-ghafar, al-mighfar. Al-mighfar itu pelindung kepala yang biasa digunakan oleh serdadu zaman dahulu. Yang melindungi kepalanya dari senjata musuh. Jadi istighfar itu minta supaya diri orang ini dilindungi oleh Allah dari pengaruh buruk kejahatannya, perbuatannya di masa lalu. Yang kedua, al-iqla'. Iqla' itu menghentikan dosa. Melepaskan dirinya dari dosa tersebut. Ya, kalau sudah terjadi dan tidak diulang lagi, tidak dalam keadaan masih berbuat dosa, ya berarti cukup dia istiqomah setelah itu. Karena dosanya sudah terjadi. Dan ketika dia mau bertobat, tidak sedang dalam berbuat dosa. Kalau sedang dalam berbuat dosa, tobatnya bagaimana? Stop. Berhenti. Jangan diteruskan. Kalau dosanya berupa perbuatan yang dilarang. Tapi kalau dosanya berupa meninggalkan yang harus dilakukan, maka cara tobatnya adalah dengan melakukan apa yang selama ini dia tinggalkan. Tidak sholat. Tobatnya gimana? Ya sholat. Tidak sholat, tobat, tapi tidak sholat juga. Belum tobat namanya itu. Mabuk-mabukan, tobatnya gimana? Berhenti. Stop. Judi, berhenti. Narkoba, berhenti. Zina, ya berhenti. Ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ada keinginan untuk tidak mengulangi lagi. Tekad. Ya, bukan cuma keinginan, ada tekad. Keinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Bukan disyaratkan harus tidak boleh ngulangi lagi. Kalau harus tidak boleh ngulangi lagi, itu tidak disyaratkan untuk dalam menentukan keabsahan taubat. Karena tidak ada jaminan orang tidak akan ngulangi lagi. Namanya manusia. Ya, manusia itu ada potensi untuk kembali melakukan dosa yang pernah dia lakukan. Makanya syaratnya adalah ada tekad. Yang penting ada tekad untuk tidak ngulangi. Seandainya dia ngulangi lagi, ya untuk dosa yang kedua ini dia perlu tobat lagi. Adapun dosa yang pertama, insya Allah sudah diampuni dengan taubatnya yang awal. Kalau berbuat dosa lagi, ya dia tobat lagi. Berbuat lagi, ya tobat lagi. Terus. Jadi dia harus mengulang-ulang tobat ketika dosa yang sama terulang. Yang keempat, kalau berkaitan dengan manusia, ya berkaitan dengan dosa yang ada hubungannya dengan hak orang lain yang diambil dengan cara batil, ya dikembalikan atau minta maaf, minta dihalalkan. Ada yang menambahkan syarat yang kelima, taubat saat waktu taubat masih ada. Ya, waktu taubat itu ada dua macam, ada yang bersifat individu, ada yang bersifat global. Yang individu adalah ketika taubatnya itu dilakukan sebelum nyawanya di kerongkongan. Ya, kalau masih sadar, nyawa belum ditenggorokan, maka taubat masih terbuka. Yang bersifat global adalah ketika matahari terbit dari barat. Ya, ketika itu sudah tutup pintu taubat. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Allah senantiasa membentangkan kedua tangannya di malam hari agar mereka yang berbuat dosa di siang harinya bertaubat dan juga sebaliknya sampai matahari terbit dari barat. Begitu terbit dari barat, sudah kesempatan taubat sudah habis. Ya, asalkan itu dipenuhi syarat-syaratnya, insya Allah Allah akan mengampuni semua bentuk dosa. Silakan baca di akhir-akhir surat Al-Furqan. Walladzina la ya'buduna walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang pertama kali disebutkan adalah dosa syirik. Wala yatuna an-nafsa allati haramallahu bil haqqi wala yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzab yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi termasuk dosa syirik pun akan diampuni kalau seseorang itu taubat. Gimana hukumnya menyembelih menggunakan mesin? Misal menyembelih ayam karena jumlahnya yang begitu banyak. Kalau masih disembelih, dipotong lehernya, enggak apa-apa pakai mesin. Asalkan ketika menjalankan mesin, dia baca bismillah. Ini sudah difatwakan oleh Majma'ul Fiqh Al-Islami. Konsensus fikih Islam. Kumpulan dari ahli-ahli fikih dunia. Bikin seminar membahas masalah-masalah kontemporer. Salah satunya adalah penyembelihan mekanik. Cukup sekali baca, selama mesin itu jalan dan ada pemotongan loh ya. Intinya ada pemotongan. Walaupun yang motong alat tapi dipotong betul. Dipotong. Sah. Kalau mendadak berhenti, ketika jalan kan harus bismillah lagi. Paham? Saya ulang. Cara penyembelihan menggunakan mesin kalau mau sesuai syar'i adalah ketika menjalankan mesin harus baca basmalah. Tentunya juga yang jalankan harus orang yang punya dianggap layak untuk menyembelih secara syar'i. Nggak bisa orang Hindu, Buddha, abangan, komunis, nggak sah itu. Harus Muslim. Rakate penetok sing Muslim. Ya, Muslim benar gitu loh. Sesuai dengan hakikat Islam itu apa? Yang kedua, ahli kitab. Ya, ketika dia menjalankan mesin, dia harus baca basmalah, menyebut nama Allah. Tidak boleh menyebut nama yang lain. Jeglek, bismillah, jeglek, ngalah. Dan ada pemotongan. ya, ada pemotongan. Kalau tidak dipotong, haram. Sebagaimana haramnya ayam yang dibunuh oleh seorang muslim bukan dengan cara yang syar'i, dikeprok umpamanya, ya, diinjek-injek mati, atau dicelupkan dalam air mendidih mati, terus diproses, itu bangkai statusnya. Hatta yang memproses muslim semua, jenggotan semua, sholat semua, bangkai. Apalagi yang gitu kan non. Jadi harus ada zakah syar'i. Ada proses penyembelihan yang dianggap sesuai dengan syariat. Ini terputus antara paling tidak tiga. Satu urat nadi, saluran makanan, dan saluran pernapasan. Urat nadi berikutnya ini sunnah, tidak wajib. Satu sudah terputus, darah keluar, saluran makanan putus, kerongkongan putus, sudah dianggap sah. Apa harus sekali tebas? Tidak harus, saya tidak mendapatkan dalil yang mengharuskan sekali tebas harus putus. Tidak, yang penting terputus itu ada darah yang mengalir, ya diusahakan tajam. Jangan tidak tajam. Ya. La adri. Enggak tahu ana. Jadi sekali bismillah untuk satu proses selama mesinnya masih jalan, ya dia enggak perlu mengulangi bismillah. Ya. Tapi kalau mendadak berhenti, macet atau mati listriknya atau jam istirahat umpamanya dimatikan dulu nanti dinyalakan lagi, maka ketika menyalakan kedua kalinya harus bismillah lagi. Nah, itu fatwanya majma' al-fiqh al-islami. Bagaimana hukum dua orang yang menyembelih, di mana orang pertama memegang hewan dan mengucapkan bismillah, sedang yang memotong hewan adalah orang kedua tanpa mengucap bismillah. Apakah hal ini boleh, Ustaz? Zahirnya yang baca bismillah bukan yang nyembelih di sini. Ya zahirnya ya, yang pelaku penyembelihan itu tidak baca bismillah. Kalau dia muslim, dia tidak baca bismillah karena lupa, ya karena lupa, maka ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan sembelihannya tetap tidak boleh. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kalian makan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ya. Ada yang mengatakan kalau dia lupa, tidak menyebutkan nama Allah, maka sembelihannya tidak boleh dimakan, tapi dia tidak dosa. Ada lagi yang mengatakan kalau lupa, betul-betul lupa, maka masih dimaafkan berdasarkan ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa atau tidak sengaja. Ini kasus ini apa alasannya kok tidak baca? Gitu loh. Ini masuk bisa masuk masalah apa namanya dalam penyembelihan yang meragukan. Bagaimana kalau itu semut yang selalu mengganggu? Itu apa maksudnya? Bagaimana kalau itu semut? Apa tadi kita bahas semut toh? Misal di kamar ada semut menggigit kita pada makanan. Padahal sudah diletakkan serapat mungkin, tetapi masih dirubung. Apa boleh dibunuh? Kalau mengganggu, boleh. Mengganggu, boleh dibunuh. Yang mengganggu saja yang dibunuh. Jangan sarang-sarangnya dibombardir, dihabisi semua. Ya, yang mengganggunya saja yang dibunuh. Kalau bisa diketrok-ketroken gitu, tanpa dibunuh ya, tidak usah dibunuh. Ana pernah tinggal di suatu daerah yang masih banyak praktek kesyirikannya seperti semedi di makam, sesajen, dan lainnya. Yang ingin saya tanyakan, jika kita tahu akan hal itu tetapi memilih diam dan berlepas diri, dalam kurung tidak ada usaha untuk meluruskan perbuatan itu, apakah berdosa? Jika iya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, ini paling tidak mengingkari bil qalb ya. Ingkar bil qalb. Ya, mudah-mudahan tidak berdosa. Tapi saya tidak menganjurkan. Tetap tinggal bersama mereka karena madharatnya besar. Madharatnya besar. Mungkin buat antum, antum tahu itu sesuatu yang mungkar. Tapi kalau antum tidak, antum diem. Ini kan tadi kan dibilang dia diem kan. Diem ya. Nah, ketika antum mungkin berkeluarga di situ, punya anak, antum tetap diem. Kapan anak itu akan tahu kalau itu perbuatan mungkar, perbuatan syirik? Ya, dan lama-lama itu akan menjadi sesuatu yang lumrah, yang familiar, biasa. Ini juga kerugian lagi. Rugi. Seseorang mukmin itu harus menjaga kepekaannya terhadap perbuatan maksiat, perbuatan mungkar. Dia harus tetap merasa risih ketika melihat kemungkaran, apalagi kemungkaran yang paling besar yaitu syirku billah. Karena ikhtilat dengan kaum musyrikin itu sangat merugikan. Makanya Nabi SAW menyarankan kita agar menjauh sejauh-jauhnya dari orang-orang musyrik. Kalau perlu ya, ketika mereka tuh menyalakan api unggun di padang pasir, jangan sampai kelihatan. Tinggal sejauh-jauhnya. La tataraa narahuma. Jangan sampai saling terlihat apinya dinyalakan. Ya kalau sekarang orang enggak pakai api, tapi kalau dulu bisa dibayangkan harus tinggal sejauh mana dengan orang-orang kafir. Karena itu fitnah. Hidup kumpul sama mereka itu fitnah. Ya, itu fitnah buat keimanan seseorang. Walaupun itu tidak serta-merta menjadikan dia musyrik, mungkin juga tidak menjadikan dia berdosa selama dia masih mengingkari, tapi sangat banyak kerugiannya dan bahayanya. Ini sudah tadi. Halas. Cukup ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.